النور مقدسها وقل لها الشهد في الجمعة وقل لها الحق ضلال وقل لها ضلالة النار علق الله كلام الشعر. قال الإمام ابن أبي عمر رحمه الله فاقل البلد والقبع tentang mustajab dan sebab pilihan kitabnya ya. Al-mustajab wal-ismul mahfuz al-ari anil awamil lafziyah. Mustajab ialah isim rafa yang kosong dari amil-amil lafaz. Wal khabar wal ismul mahfuz al musnad ilaihi. Sedangkan khabar adalah isim rafa yang menjelaskan serta menyempurnakan makna mustajab dan mustajab. Nahu qawlika zaidul qaimun wa zaidan qaiman wa zaiduna qaimun. Contoh ucapanmu zaidul qaimun, zaidul mustajab, qaimun khabarnya. Az-zaidan qaiman, Zaidan kepada korban korbannya. Zaiduna qaimuna, Zaiduna kepada qaimuna korbannya. Qala al-mu'allif rahimahullah wal mubtada'u qismani. Mubtada' qismani, mubtada' ada dua macam, dhahir wa mudhar. Dan maka dari isim dhahir dan ada mutlak dari itu mutlak pokoknya. Nah, fadzahiru ma taqaddama dzikru. Adapun mutlak dari itu dzahir, maka telah isim dzahir. Ada isim dzahir akan telah lewat penyebutannya. Nah, wal mudwa ista'ara. Sementara isim dhamir yang bisa menjadi mubtada ada 18, ada 12. Wa ya ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antum, wa antum, wa antuna, wa huwa, wa hiya, wa huwa, wa hu, wa hunna. Dan itu wabangun, ya wabangun dan saat Tuhan itu dan saat Tuhan itu dan saat Tuhan itu. Contohnya ucapanmu, ana qa'imun, wa nahnu qa'imuna, wa ma'as sahadari. Ana muqtada, qa'imun qabar, nahnu qa'imuna, nahnu muqtada, qa'imuna qabar, wa ma'as sahadari dan yang serupa dengan itu. Wal khabar ismun. Sedangkan khabar ada dua bagian, mufrad wa ghairu mufrad. Ada khabar mufrad, ada khabar yang bukan mufrad. Fal mufrad nahwu qawlika zaidun qa'imun wa zaidan qa'iman wa zaiduna qa'imun. Contoh khabar mufrad ialah ucapanmu zaidun qa'imun, zaidun tada qa'imun khabar mufrad. Az-zaidan qa'iman, az-zaidan tada qa'iman khabar mufrad. Az-zaiduna qa'imuna, az-zaiduna mubtada qa'imuna khabar mufrad. Wa ghairu mufrad arba'atu asya', khabar yang bukan mufrad ada empat macam, al-jar wal majrur wa dharfu والفكر ما فاعله والمبتدا خبره نحو ذلك زيد الجدار وزيد عندك وزيد قامه وزيد جاريته ذاهبه. Yang pertama, khobar yang berasal dari jar majrur. Yang kedua, khobar yang berasal dari dhaaf. Yang ketiga, khobar yang berasal dari fi'il dan fa'ilnya. Yang keempat, khobar yang terdiri dari mudhar dan khobar. Seperti ucapanmu, zaidun fidda, zaidun bada, fidda khobar dari jar majrur. Zaidun indaka, zaidun bada, indaka subah dari dhaaf. Zaidun qamahu, zaidun bada, qamahu fi'il fa'il menjadi khobar bada. Zaidun jariyatu zahibatun, zaidun bada, jariyatu zahibatun bada khobar menjadi khobar dari bada. Baik, jangan. Saya perhatikan penjelasan berikut ini. Tapi yang kita bacakan mengandung dua perkara. Yang pertama, berkaitan dengan masalah mubtada, yang kedua berkaitan dengan masalah baik khobarul mubtada. Pembahasan pertama ialah definisi mubtada dan khobar. Menurut istilah ilmu, mubtada ialah isim apa yang kosong dari amil-amil telah di isim apa yang kosong dari amil-amil telah di. Titik itu begini ya. Jangan mudah ya. Baik. Coba diulangi apa mubtada Amir. Mubtada ialah isim apa yang kosong dari amil-amil tadi. Sebab yang kosong dari amil-amil tadi. Nah, kita bahas dulu isim. Jadi mubtada itu punya ciri khas isim. Kalian bisa tahu isim ya. Isim itu tadi bukan fi'il, bukan huruf. Dimukakan itu berupa kalimat isim, bukan fi'il, bukan pula huruf. Yang pertama. Yang kedua, makhluk bahasa itu apa? Bukan Bukan pula pada itu masuk apa? Bukan sok, bukan pula. Nah, tanda opaknya isim itu ada berapa? Ada tiga. Ada yang tanda opaknya dengan menggunakan koma. Ada yang tanda opaknya dengan menggunakan alif. Ada yang tanda opaknya dengan menggunakan alif. Itu semuanya bisa menjadi tanda asalkan opak. Langsung apa ya? Bukan sok, tergerak. Apalagi jazum, lah, boksin, anti jazum. Yang ketiga, al-arif al-awamil lafziyah, kosong dari amil-amil lafzi. Ciri tanda yang ketika ialah kosong dari amil-amil lafzi. Apa itu amil lafzi? Kosong saya tidak dahului oleh amil-amil lafzi. Ya. Apa itu amil lafzi? Amil lafzi ialah amil-amil yang nampak lamannya, stuknya. Seperti huruf ja. Tuh, ambil lagi. Nampak huruf ja ya. Seperti fi'il. Itu juga ambil lagi. Atau tulis itu. Contohnya, amil lafzi itu. Kerja, apa ya? Fi'il. Oke. Seperti, Ja'a Muhammadun. Muhammadun itu yang itu di Muhammadun itu isim apa dia? Apa tidak? Kosong dari amil lafzi apa tidak? Ada. Kenapa? Ada amil lafzinya itu fi'il. Tapi Muhammadun bukan mubtada. Ya. Tapi apa? Fa'il. Fa'il. Duriba Ahmad atau Duriba Rasul. Rasul isim apa tidak? Adanya? Amin. Tanwin. Rafa apa tidak? Tanda rafanya? Kosong dari amin lafzi apa tidak? Kenapa? Amin. Ada fikir. Fikir itu amin lafzi. Berarti ajuran apakah pantas disebut mubtada? Tidak. Kalau begitu jadi apa? Itu ibarat judul. Naibul fa'il. Mengapa jadi naibul fa'il? Akhirnya majhul. Barakallahu. Nah, bisa bedakan ini isim rafa' jadi fa'il, ini isim rafa' jadi naibul fa'il, yang ini isim rafa' jadi mubtada. Nah, yang ini sebenarnya gimana contohnya? Tadi Zaidun qa'imun. Tulis contoh. mubtada'. Zaidun qad. Zaidun isim atau tidak? Isim. Apa atau tidak? Tanda apanya? Mubtada'. Ada amil lafz tidak sebelumnya? Tidak. Pantas apa tidak disebut mubtada'? Pantas. Dan memang dia mubtada'. Nah itu mubtada'. Begitu usahanya ya. Jadi ciri yang mubtada' perhatikan. Isim. Rafa. Yang ketiga. Kosong dari amil. Amil-amil ialah amil ya. Memiliki bentuk yang nyata. Wujudnya. Bibir yang bibir. Berubah bibir. Orang jang. Orang jang. Ada wujud. Apa ini? Jang. Ya. Kalau ada nutup. Anzaiti. Dari Zaid. Zaid kenapa tidak? Zaid. Boleh? Zaid tidak? Tidak boleh. Alasannya apa? Masukkan amil lafzi. Amil lafzi. Mana? Amil lafzi. An. Itu satu yang terpenuhi. Yang kedua, alasannya tidak mampu. Karena dia tidak mampu. Ini mampu atau majur. Nah, berarti ini bukan ilmu. Tidak. Terus pertanyaannya, mubtada' itu kok bisa rofa? Padahal kalau isim itu rofa, mesti ada yang merofakan. Bagaimana fa'il kok bisa rofa? Karena ada yang merofakan, yang ini fi'il maklum. Nah, ibul fa'il itu rofa, karena ada yang merofakan, yakni fi'il majrur. Sekarang pertanyaannya, siapa yang merofakan mubtada'? Siapa yang merupakan pada? Kalau fa'il punya amil lafzi, fi'il maklum. Naibul fa'il punya amil lafzi, fi'il maklum. Nah, pada punya amil apa? Yang jelas tidak mau amil lafzi. Karena syaratnya dia harus kosong dari amil lafzi. Terus siapa yang merupakan mubtada'? Amil maknawi. Yang merupakan mubtada' ialah amil maknawi. Yang merupakan mubtada' ialah amil maknawi. Nawi berarti tidak ada maksudnya amilnya itu. Yang dimaksud amil maknawi ialah amil maknawi ialah tidak ada amil lafzinya. Sehingga amil ini ialah amil maknawi. Ya karena posisinya di permulaan. Tidak. Posisinya ialah tidak di permulaan. Yang tidak ada amil lafzinya. Tapi amil ini ialah amil maknawi. Tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya si amil itu, ya sehingga disebut amil maknawi barakofikon. Seperti kalau saya tanya, ya tubuh, ini fi'il mudhari rafa nasab atau jar? Rafa, baik, rafa ya. Siapa amil yang merupakannya? Amil maknawi. Karena tidak ada amil lafzinya. Ketika sudah dimasuki oleh an. Ain yang sumber. Atau lam. Yang sumber. yang suka nasab. Abang Abad, saya nasab abang Pak Pedagang. Nasab. Siapa yang menasabkannya? Ambil apa yang contohnya? Ambil lagi itu bantai. Ada wujudnya, anu ini. Lam yang tuh, Bapak Pak Pedagang. Siapa yang menasabkan? Lam, ambil lagi yang bernama Lam. Dialah ambil lagi yang menasabkan. Tapi yang itu sudah di apa? Siapa yang apa kan? Ambil maknawi, karena tidak ada ambil lambinya. Jadi yang merampak tadi yang ambil maknawi. Jadi karena posisinya di pergulangan. Tidak bisa mengambil ambil lambinya. Maka yang merampak tadi ialah ambil maknawi. Jadi kalau ditanya, muntah tadi itu apa? Ya, merampak kalau tadi ialah ambil maknawi. Karena mutlak itu anti ambil lafzi. Baik. Ambil ma'nawi mutlak yang tidak ada rohanya. Tidak ada ambil lafzinya berarti ambil ma'nawi. Ambil lafzi itu ada wujudnya. Kalau ambil ma'nawi tidak ada wujudnya. Alah, definisi pada definisi obat. Obat menurut istilah ahli nahwu ya. Dan isya merupakan yang melengkapi makna mubtada'. Isya merupakan yang menjadi pelengkap makna mubtada'. Sudah saja ya? Nah. Apa? Salim? Oba? Oba, mengungkapi makna mubtada. Tayyib, Tayyib. Mari kita pelajari definisi ini. Jadi Oba yang pertama ialah Oba isim. Ya. Coba. Sim. Atau yang bisa diwujudkan dengan isim atau yang bisa diwujudkan dalam bentuk Zaidun Qa'imun. Zaidun Qa'imun. Thank you. Lisan siapa? Ada. Ada sem apa yang kosong dari amil lafzi. Qaimun sabarnya baik itu berdiri sem apa melengkapi mana? Muqtada. Oke. Qaimun sem atau sesuatu yang bisa diwujudkan dalam isim. Suatu yang bisa diwujudkan dalam isim. Berarti asalnya bukan isim, tapi bisa diisimkan. Seperti dalam pembagian kompar tadi itu ada kompar dari yang lain. Jangan manjur. Tentunya Zaidun Pijar. Zaid Mubada Pijar Pijar manjur. Aku jadi bota. Jangan kerja manjur jalan sikir untuk dari yang pijar. Maksudnya kan, kumpul harus isim. Ada atau-nya. Atau sesuatu yang bisa diisimkan. Kalau kita meneliti tiga ini, namanya Jemantus ini, yang katanya jadi kumpul, sebetulnya hanya mewakili isim yang semestinya jadi kumpul. Tapi dibuang. Sembunyikan. Jadi ini hanya sebagai wakil dari apa yang isim yang menjadi khobar yang disembunyikan. Aslinya Zaidun Mustaqiran Fijar. Zaid itu tinggal di rumah. Sebetulnya yang jadi obat itu adalah sin yang disembunyikan. Mustahil, dan itu mustahil. Dan demikian, tak dengan perincian kompar apa yang ini. Karena dan matur hanya mewakili kompar yang mewakili dari tim yang kemudian yang pastinya jadi apa? Kompar berubah mustahil. Lapatnya kembali, mus. Akhirnya, saya itu tinggal di rumah. Atau khotbah dari do'af. Do'af itu bukan itu. Ya, Mbak. Tersil ropa. Dan do'af itu jumlah. Saya sebelumnya, Zaidun saja indah dari Allah. Karena katanya Allah harus apa? Isim. Maka jawabannya, Allah ini hanya mewakili isim yang maksudnya jadi apa? Allah tapi tidak disembunyikan. Artinya itu Zaidun. Mus takdiran indahkan. Zaid itu tinggal di sini. Dan nah. Atau dari fikir dan fakirnya. Pembangunan ada fikir dan fakir. fiilnya. Zaidun apa tadi? Qom. Zaidun kada qom bil fa'il jadi qobar. Katanya qobar apa tadi? Isim. Ini fi'il dan fa'il jadi qobar. Al-sabab dia istahi kan dalam bentuk istim. Zaidun qom itu seperti katanya Zaidun. Oh, ya, kau tu pun jalan orang yang sendiri, kau pun orang yang sendiri. Karena obat dari ikan dan pahil itu bisa dimasukkan dalam dok sistem. Anda boleh. Zaid pun kata, kau pun ikan pahil sendiri obat itu sama dengan Zaid pun kau. Qomah itu ialah orang yang sendiri. Sama dengan Qomimun. Wah itu. Cuma yang tak dipikir ini isim. Ya. Nah, pada obat dari pikir dan pakirnya. Maka itu pasti bisa diwujudkan dalam bentuk isim. Yang separat dengan isim yang semangat. Yang lain. Zainun. Zahab, Zahab pergi, Zahab berkata, Zahab berkata dan pakai kesempatannya. Ini setelah kita sayur, Zahab. Paham ya? Atau tadi khobar, yang terjadi saya baik. Muntah dan khobar. Muntah dan khobar. Jadi khobar. Muntah dan khobar. Bisa baik. Khobar. Seperti apa ini? Zaidun. Ya, ya tu. Zaidun. Zaidun saja. Dari yang muntah dan khobar. Khobar. Mudah lepas dari mudah. Nah, ini jumlah mudah dari mudah. Kata isim, tapi jumlah. Tapi bisa disebutkan dalam bentuk apa ini? Isim, setelah Zaidun. Zaidun. Jaminan. Zaidun tanya. Dan dalam khabar sekalian itu Pakin. Serjaya itu dari balik tadi. Kudus jadi dari tadi. Sehingga khabar kok. Ini kalian. Dia ada sedikit berbeda. Tentang definisi tadi. Namanya mempertahankan apa ini? Mempertahankan argumentasi untuk memperkuat definisi yang disebutkan tadi. Khobar adalah sistem. Ketika ditunjuk dari contoh-contoh yang lain bukan sistem, kalian jalan ke perjalanan lain. Grafi. Masa salah definisinya. Jawab definisi saya sebenarnya. Apa-apa saja yang bukan sistem yang jadi khobar. Dari taruh dengan isim yang disembunyikan yang harusnya jadi khobar, ia dia bisa disepakatkan dengan apa ini? Isim. Kalau jangan banyak mikir, ah juga itu kesimpulannya. Yang pertama khobar apa ini? Isim. Yang kedua rafa. Khobar itu Harus apa? Bukan atau bukan pula baik. Kompas. Kalau berbentuk isim, maka lam tanda apa-apa. Tapi kalau berbentuk sesuatu yang bisa diganti dengan isim, maka dianggap apa? Dalam bahasa Arab, fi mahalli rafin. Fi mahalli rafin. Artinya dianggap apa? Kalau makhluk itu ialah apa yang jelas tanda apa-nya. Kalau makhluk itu berarti jelas tanda apa-nya. Tapi kalau prima al-yakin itu dianggap apa? Karena tidak jelas tanda apa. Nah. Amin. Harap apa? Putar itu ya. Yang ketiga, jadinya sebagai penjelas dan pelengkap makna mustahil. Ini wajib ya sebagai penjelas dan melengkap makna mubtada musnad ilaihi musnad ilaihi musnad ilaihi ila mubtada maksudnya menjadi pelengkap makna mubtada. Jadi kalian harus tahu artinya kalau begini contoh ya supaya tahu itu kok Zaidul Qa'imah Zaid seperti ini dijelaskan jelaskan Zaid tapi kok buat itu kok karena dia itu tepat yang menjadi jelas dan pelengkapnya mau saya kalau ada isim apa tapi tidak menjadi penjelas makna mustadrak maka tidak disebut apa tidak disebut apa seperti ya itu baru definisi mustadrak apa yang keempat. Pak Indah yang kembali. Tiga. Pak, ciri-ciri yang kembali sudah. Catatan. Siapa yang merofakkan obat? Sesuatu yang merofakkan harus ada amil lafzi yang merofakkan. Kalau tidak ada amil lafzi, amil maknawi. Nah, obat itu rofak. Siapa amil lafzi yang merofakkannya? Atau pastinya ada amil lafzi. Sehingga amilnya sudah amil manawi. Eko, siapa amil lafzi yang merupakan khobar? Zaidul Qa'imun. Qa'imun kenapa apa? Amil lafzinya mana? Ada amil lafzinya enggak? Ada. Apa? Zaidul. Apakah semata-mata karena dia Zaid atau karena kedudukannya sebagai mubtada? Nah, baiklah, oke. Khobar itu dirobah oleh mubtada. Berarti amil lafzi yang merobahkan khobar ialah mubtada. Nah, mubtada itu kan nyata wujudnya. Tidak masuk amil lafzi. Contoh amil lafzi di antaranya ialah mubtada karena dia mampu merofakkan khobar itu rofak dengan sebab amil lafzi yang bernama mubtada. Dan sampai di situ sudah jelas catatan berikutnya dalam definisi dan catatan tingkat. Kemudian pembagian muktada. Ini kalau kalian belajar nahwu berikutnya nanti pembagiannya berbeda-beda ya. Kita bahas pembagian. Pembagian muktada itu ada dua. Ada yang zahir, ada yang mudbah, dhamir. Artinya muktada dari isim zahir dan muktada dari isim dhamir. Kalau ditanya apa itu muktada zahir, muktada zahir ialah muktada dari isim zahir bukan dhamir. Apa itu muktada mudbar dhamir, apanya muktada yang berasal dari isim dhamir bukan dhamir. Kalau hari pertama baik. Al-Muqtada Zahir dan Zahir. Muqtada yang Zahir itu artinya nampaknya dengan benar-benar Zomma Ahakub yang Zomma yang merompak dengan tanda Zomma Masa baik Zafrat Alisman Tumpah Al-Mu'mari contohnya Tumpah itu mutaka bukan itu pakir dan berbaik ya. Apa itu Tumpah itu sering tentunya dari Tumpah Bismillah ini ada Tumpah itu sering. Kemudian ada semua lempar oleh orang ini. Contohnya Ahmad Yuh. Ahmad Yuh. Ahmad Yuh. Ahmad yang ketiga. Yang mutaksi Ahmad Sari. Yang mutaksi Ahmad Sari. Contohnya ialah Rijal Mugong Rijal Qasimuna ada yang keempat yang tak siap wali-wali contohnya Thank you. Kemudian harapum dilanjut. Sebenarnya sesungguhnya ya, sesungguhnya al-Najari Rahimani. Kemudian harapum bil-Waw harapum bil-Mawi. Jangan mudahkan asbabin, tentunya al-muslimuna al-muslimuna yang kedua al-asmaul al-muslimuna contoh al-muslimuna al-muslimuna al-muslimuna al-muslimuna ya. Kemudian mutadat dari domir atau mutadat mutbar yang bisa jadi mutadat domir itu cuma satu domir mutadat domir apa ini? Sama mutadat mutadat apa kali? Domir dari mutadat rahmat sajen yang sedih yang lain kan domen yang lain apa mubatul itu jalan buah marun sampai anak-anakmu katanya buah marun buah marun yang anak-anak semuanya sedih mubatul lalu potong dari ambil. Tapi contohnya huwa qaimun wa mutasya qaimun hubbannya seperti yang lain nahnu qaimuna anu sakya itu pembagian muh ada bangsa dari qaimnya ada bangsa dari sumpahnya sumpahnya sumpahnya dari sumpahnya. Domen yang bisa diuntahkan itu maksudnya dari domen dari mumpah dan mumpah dari jati adamnya. Dan bisa kita untuk memulai mencoba dan bisa terus-terus kelamin kita mumpah dan maksudnya apa mukul dan balik? Bisa menggunakan untuk ucapan. Bisa di awal ucapan. Bisa untuk mengawali ucapan. Ya. Bisa untuk mengawali ucapan. Kalaan dan apa? Kalau dengan kita. Ya. Kalau balik. Nyata. Nyata. Nyata. Nyata. Baik. Baik, pemerintah nyata membantu bisa dipakai mengawali ucapan atau setelah ya. Tomat tanah menjadi muntah di antaranya tersuka bisa jadi hati atau menipun hati jadi ada domen tarik mufasil nangkong yang hanya iya iya rumah iya iya iya rumah iya iya iya rumah iya iya iya rumah iya punya iya iya iya semuanya domen tarik mufasil tapi tidak boleh dimintanya karena selalu nangkong maka itu domen. Mustahil, mustahil, apalagi tak mau jadi mustahil. Ya, yang dari mustahil saja, mustahil tak mau. Ya, seperti itu pun boleh. Apalagi yang mustahil tak boleh semua. yang baris saja enggak bisa muat memfasil harap yang terasa ya buat mengambil kesempatan baik para pemimpin kemudian pembagian khobar boleh kalian sudah harus tersebut bilang supaya jangan sembarangan dengan yang sudah lewat-lewat ya. Kalau ada pegang selanjutnya akan rontok sendiri. Kalau orang sendiri kalian nggak bisa sama sekali mengulangi lagi capek ya. Harus menggunakan semua teori-teori sebelumnya ya. Sudah masuk dalam pembahasan ini semuanya pakai. Khobar, apa khobar? Khobar itu ada yang kupat, ada yang khusus kupat. Ini saja. Belum. Tak kira kalian bisa bikin sendiri ini. Ya. Di khobar itu ada yang kupat, ada yang khusus kupat. Tapi nanti saja bahasanya. Karena sudah Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita bahas pembagian khobar. Setelah itu baru hukum-hukum yang harus dipenuhi oleh mubtada khobar supaya kompak. Mubtada dan khobar itu ibaratnya dua joli. Ya, satu sama lain harus saling mengerti. Ya, nah sehingga harus ada tata tertib untuk mubtada dan khobar diramein kompak. Ya, insyaallah akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Belajar yang rajin, banyak kerja, zakir. Zakir. Atanja. Pintu zakir tanja. Nah, barakallahu alaikum. Baik. Wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.